Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Rudi dan Wildan. Alamat Rudi Anto, Granadon Mahjeru @yahoo.co.id dengan judul WW Gombel. Jadi kita alami sekitar tahun 2005. Pas bengi kuwi aku karo koncoku Ilham karo Tony. Aku golek jangkrik nang tengah sawah. Jarake karo omahku sekitar 200 meter. Pas kuwi aku wis semayan karo koncoku. Tak enteni nok etane omahku jam 8. Aku budal. Sing tak liwati aku karo ngrungokno swara jangkrik. Tapi ora eneng, lanaku ora mutung. Aku tetep nerusno perjalananku. Pas wayahku aku teko ing ngisor wit pelem sing gedhe banget. Lan witku nggone nang tengah sawah. Lan witku dianggep angker karo wong-wong desaku. Tapi aku ora peduli. Aku tetep golek nang kono. Pas wayah aku karo koncoku golek idep-idep aku krungu ning swara bayi tangis. Banjur aku ngomong, "Hei, krungu ora ening swara bayi nangis?" Banjur koncoku jawab, "Yo, aku yo krungu." Banjur aku ngomong, "Tapi swara itu tekan ing kondi." Banjur koncoku jawab meneh, "Aku yo ora ro. Nek ngono ayo digoleki." Terus aku karo koncoku goleki. Pas aku kaya krungu swara iku teko wit pelem sing terus aku karo koncoku marana wit pelem kuwi tak parani dadakan swara bayi nangis kuwi sapa bayi sing digendong karo wewe gombel. Ngerti kuwi aku karo koncoku ora mikir suwe. Aku lan koncoku langsung mlayu sing banter ngalai banter sepeda motor. Teko omah aku rawani melek meneh. Aku langsung mlebu kamar lan kemulan sarung karo awakku kaget kabeh. Iki lho ceritaku saka Rudi lan Wildan bersama tim Jimat. Oh, my God.